nggih kalau dalam fikih syafi'iyah, nggih fikih-fikih syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab, asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Nggih, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren, jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'aw wal qamara nuraw wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau satu dua orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus awal kemarin, andaikan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diru'yah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang satu Sawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang NU kadang itu anti hisab. Padahal hisab disebut Quran, lita'lamu adadasinina wal. Memang Nabi ngendikan sumulir ruyati wa aftilulir ruyati. Ya ruyah itu penting, itu tadi. Tapi ruyah yang tidak beda dengan hisab. Yaitu sama-sama ruyah plus imkan. Ya. Jadi kudu ngerti ilmu gini memang jelimet. Sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ruyah kalau Muhammadiyah hisab. Si muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu galeng ngene, NU kunut Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i rois am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pengira. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu kayak torehan. Sekarang jombang kiai ini itu ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab. Kalender kudus itu yang punya kiai torehan itu masih pernah mbah sama saya. Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab. Karena anti hisab ya obongi kono kalender-kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'yah. Nah, itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Sawal kemarin, saya pas 6:30 orang-orang tanya, Gus nanti terawih tanda? Enggak. Gak ngenteni pengumuman pemerintah? Gak ngalim ngenteni pemerintah. Nganya uang. Aneh-aneh. Ngon Lukman Hakim muni ora bodoh tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan enggak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus sampean baca di Anatut Thalibin yang di bab wayas butu apa Sawal itu yang Sawal to Ramadan bi ru'yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama napa. Nah, ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi huwallazi ja'ala fis-sama' burujan. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit dimulai 8-15 menit selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatanya sore di Munocong kok gerhana bulan kok udah sholat ya? Mbah jarang ru'yah kok enggak gitu? Ayo, nak dong umumnya ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, enggak nak gerhana tenan terus udah sholat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten, agar api kiamat ini sih ngeten-ngeten mau. Jelas nasi, waladhi ja'ala syamsa, dia awal komaro, nura wa qaddarahu, manazilaiku li ta'lamu, adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, lu jenengan kok ngotot gitu, Gus? Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, enggak usah dilawan. Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti ke dokter. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah namanya orang itu. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0,0 sekian. Tanya tetap ada. Gua pas ngantuk, gua ngelamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan. Bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampean ingin benar saja potensinya salah. Wah itu kan. Lah itu mungkin. Ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 0,0 sekian ngitung hilal buru cing ini pas bujune ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blober toh garapane terus. Makanya kata Imam Syukri dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin tuh satu Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 napa derajat. Wah itu kalau seperti itu setelah mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat ngenteni apa? Ru'ya. Ya tapi ya karena kita percaya ru'ya ngenteni. Ini pengumuman ru'ya. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nak wong alim mesti maca guyu. Ah, saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih ndak? Aneh-aneh. Tapi nek pemerintah gak umumno wis. Wis bodo aku sing nanggung. Wah, ada ada. Paham ge, aja geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu. Ada di sini. No. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sama saya pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alikum fa'akmilu idata saban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, nah karena mendung, tak karena apa. Maka saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal, kok anak saban dia. Misalnya dia ngitung tanggal si Saban wahad, NO Senin. Buar yang jari NO, nak mamang gua ikmal, tapi jari sing ngitung ahad, wes ikmal, ngaku ngitungnya. Paham apa dulu? Mulanya tahu mikir, tuh. Kalau nusin ulama, sing wis mikir uswi, gua bantah. Ya misalnya nak Saban dia, sing sering awal kan nak Saban dia Sumatera, gitu. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dia ngitungnya si Saban itu ahad, pengitungnya Senin. Terus bareng mamang, wes nais mamang, wes ikmal lah ikmal. Genepi telung pulau. Jari sing itu ngakat, mun genep bah. Padahal kadang kacik rong dino, genepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu, fa'in huma alaikum fakdurulah. Bukan fa'akmilu tapi fakdurulah. Ini kira-kira dewe, artinya kira-kira dewe. Nak sing mulai akat, ya sing penting ikmale. Kok akat, nak sing senen ya ikmale. Kok senen, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Tapi sementing ojo anti hisab. Mung hisab itu dibakas Quran. Walko marokot darna humana zila hatta ada kalau urjunil qadim. Ukuran tanggal siji pokoknya bulan wis melengkung kayak pelapah kurma. Nah, terus ulama darani ku melengkung neng ufuk apa melengkung fi nadzoril aini. Terus ulama eno darani yo melengkung fi nadzoril aini ngenteni ru'ya. Sitok darani waras pokoknya anggar sing liwati ufuk ya tanggal siji. Lah masalahe Qur'ane yo ora nerangno. Kal urjunil qotim e fi nazril aini opo hakikatan. Lha kok agak tau mikir tok kono to. Mok pah-pah. Niku anger dibantah. Nek sinaumu wis suwi kaya aku bantahlah. Nek ora semeneng ae. Sementing aja anti ilmu sing disebut Qur'an. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora diurusan mbek niku. Ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tu madzhab Imam Syafi'i ora kuno madzhab. Kula jejak goblok terus kuno itu mazhab NU. NU di mazhab itu kapan? Ngono dhewe anut imam. Basim lo takoki. Sampean wali takoki. Mbah jenengan Syafi'i nopo NU? Amun iki Syafi'iyah. Ya kira-kira Basim takoki, mbah jenengan NU nopo mazhab Syafi'i? Amun iki piye jawab? Syafi'iyah mesti. Iya to, Ra. Lho gak kira-kira. Aneh-aneh. Jadi paham gila niki iki kitab jalalan kitabe santri. Iki bakas komar ku mana cile iki-iki, nak iki dadi iki, nak iki dadi iki. Mulane jam iku ana khatul istiwa. Mergo padha karo Mekah diliwati katulis istiwa. Iku iso diitung ya marasil kiblat misale Februari tanggal piro matahari tepat di atas Ka'bah. Terus semua sinar ngarah ke Ka'bah. Semua apa bayangan ngarah. Iso diitung iku hisab taruyah. Hisab iso diitung mergo urdul balate Mekah iku sakmene. Indonesia sakmene pas dino iki pas matahari tepat di atas Ka'bah jam sakmene lama tepat di atas Ka'bah sekian menit iso diitung kemudian ke anti hisab plus mergo ora iso hisab lha iku perkarane ujung-ujunge anas ada umat jahil angger gak iso terus ora seneng ya angger gak iso iki kula suwun iki ngaji sing fair gitu terus aja geman anti ilmu ke ora iso lah kudu seneng ruqyah yo seneng hisab. Ya itu ini ilmu. Kula lah yang nganti sakniki yo ora seneng, tapi kula saged. Mau enak hitung-hitungan pokoknya saged. Nggih mboten ahli tapi saged. Aja terus blas nah iku musibah nggih bangsa blas-blas niku musibah. Taman bacakan, saya bacakan ayat. Inna iddatasyuhuri inda wa'isna asyara syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arbaatun hurum. Dadi pancen Allah wis mutusno angger ijek komaria. Iku kisaran bulane nggih pinten? 12 bulan. Samsiah 12 bulan. Tapi Allah ngendikan wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Dadi angger samsiah iku 100 tahun, iku komariyae 100 tahun 3 tahun. Berarti nak 300 tahun 309 tahun. Pokoke setiap 100 tahun iku komariyah nyalip 3 tahun. Karena tiap setahun kan rata-rata nyalip pinten? 10 hari ya apa 11? 11 ya? 11 apa 10? 11. 11 ya kira-kira 11. Pikir ngono mos, kowe ora paham hisab lah kudu siap krungu. Ben ranti ilmu, kula nu wedi nek wong ilmu iki dibakas Quran Mas. Kula nu fanatik gara ilmu dibakas Quran nggih kula bakas. Etong saiki. Komariyah iku nyelip napa? Samsiah iku tiap setahun pinten? 11 hari. Berarti tiap 100 tahun iku kira-kira pinten? 3 tahun. Mergo 11 hari kali kali 100. Niku kena pinten? 1100. Lah 1100 anggap bae tiap setahun kan 360 kan kira-kira 3 tahun kan? Paham ya? Lho nggih, nek 1000 lebih kan 3 tahun. Tamalan disebut wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina. Tapi wasdatu tis'ala tis'an iki komaria, tis'an komaria. Jadi ashabul kahfi turu 300 tahun samsia utawa 309 tahun. Komaria, faham ya? Mono kok raro. Terus buang dijak anti hisap. Ya curah-curan, wah ilmu ni pengira jebu anda ini. Tare iso ya rai iso, tapi yo raus acur itu biasa. Kulo ya rai iso sugeh kok sampeyan, tapi raus anti wong sugeh biasa. Faham ya? Gitu? Terus niki penting kulo aturaken. Ben wong Islam gua jadi kulinakno anti ilmu. GPS yang dilakoni pesawat, pesawat langgo 8 itu kan ono GPS. Liru teng hisab nggih wonten, mergo iso diitung garis lintangi Jakarta itu sekian, pas Bandara Soekarno Hatta sekian, pesawat kudu ning bujur sekian. Iso diitung niku wong roh kabeh wong ahli hisab ngerti. Zaman wong ono teknologi ngerti GPS. Mulane wong Mekah, wong Indonesia lagi sakit ngitung ya marosdil apa? Kiblat. Faham mergo niku wae. Wow. Lah, berarti kan tiap komariah ku nyelip samsia setiap 100 tahun 3 tahun. Nak 300 tahun berarti 3 tahun. Mulane kula nate di kanca ya rada gendeng kan wong pinter rada gendeng. Ya rada stres wong pinter rata-rata rada weng. Nate marani kula ya rada kurang ajar iki lucu. Gus, ayo do gawe kalender nganti kiamat. Batu rekan gawe iku mau 10 tahun ke depan. Awak dhewe do gawe nganti apa? Kiamat. Kula niki resah besar. Resah piye? Khawatir saya ini tidak kiamat-kiamat. Jadi dia ini mengaitan. Ya dan ilmu maksud. Ini kalau tidak kiamat-kiamat, ke suatu saat tahun Hijriah itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun Miladiyah, tahun Samsiah. Loh, kok nak nyelip sesuai uang nyongkone Nabi Muhammad, Nabi saya itu tua Nabi Muhammad. Waduh, pikiran kok nganti ngono. Ya mungkin. Ini kalau tidak kiamat-kiamat, nanti itu tanggalan Qomariyah itu nyelip Samsiyah. Jadi sesuai wong nyejarah ini. Hijrahnya Nabi Muhammad itu tahunnya luwih tua tinimbang tahunnya Yesus. Sesuai wong berani. Jadi dia khawatir jadi nak kiamat itu nganti suwi. Gus ini bahaya, ini kok tahun. Jadi bahaya perkara ini kok. Qomariyah nyelip. Jadi wah, bisa berhitung kan. Nak tiap setahun wae nyelip. Tiap satu setahun kan nyelip tolong tahun. Berarti tiap sewu, pinten? 3 × 10. 30 kan? Tiap sewu tahun nyelip 30. Itu disebut lasyamsu yambaghilaha antudrikal komar. Selawasi serengenge ora iso nyelip per bulan. Mestu hitungane cepet bola. Lha wong ilmu diterangno Quran aku mbok kon nanti. Ya aku ora gelem. Mesti aku jejak goblok. Sing goblok yo sing ngejak wae aku jejak. Nah, mulanya cara sampai ini kiamat masih lama apa enggak? Ini kalau masih lama, kita harus bikin falak tadi supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad lebih terakhir timbang Nabi Isa. Jadi logikanya gampang. Misalnya sampai ahli hisab tak wari logikanya. Tanggalan bulan kan sering 29 selesai, tapi enggak bisa 31. Tanggalan umum bisa 31, paham ya? Nah, artinya kan pas kene wis selesai 29, kono 31 wis terpaut 2 hari. Padahal kene 29 sering. Berarti kan nyelip terus loh. Lah kira-kira setahun ini nyelip pinten 11 apa? Hari. Kalau 11 kali 10 kan sudah 1000 lebih kan? Nah, berarti setiap padahal 1 tahun 360 hari. Gimana setiap 1 tahun pinten? 3 tahun. Itu disebut wala bizu fi kahfihim salatami atin sinina wasdadu napa? Tis. Paham gila niki diterangno maksudnya bulan ku ngene-ngene terus. Mbok ora suwon nggih. Biasa mawon. Ojo takono khilaf. Ada yang bilang ru'yah, ada yang bilang hisab. Niku aneh, cara kula bahasa iku bener nggih hisab ya ilmune pangeran, ru'yah ya ilmune pangeran. Lah nek kita salah iku salah personal karena kita ngitung hisab kebetulan. Salah kita yang salah karena 1-2 orang. Blobor. Ya mau pas ngitung jeblit sentak bojo wae tagihan utang. Ku kakean kafein ngopi lah akhire ngitunge bloyor. Titik ditulis koma, koma ditulis napa? Titik nambahin nol pisan nak wis kakuati to nggih. Akhire keliru kan. Makanya dari Imam Subki, hisab yang bisa dipercaya itu yang konsensus, ahlinya sepakat. Kayak kemarin satu Syawal itu saya melihat kalender Sidogiri, Pondok Sarang, Pondok Kudus, habis itu yang milik Muhammadiyah, milik LDII. Kulo gak ada kalender kuat. Bahkan kulo ora duwe iku kalender An-Nadzir. Andekan ada yang jual juga saya beli. Kalau An-Nadzir punya saya, Abuge punya saya. Aji Soko punya, gue hitung-hitungan nebak nasib. Punya semua. Saya senang ilmunya saja. Saya mulai kalender Aji Soko, ABG punya. Nggih senang mawon. Nggih senang ilmu mawon. Saya enggak punya kepentingan apa-apa. Orang tak gue dukun. Nggih Soko yang ngerti ya. Saya yang belum punya itu kalender An-Nadzir. Kalau ada yang jual atau ada yang punya, bisa di fotokopi saya punya. Ya saya senang ilmunya saja. Supaya nanti saya tahu yang konsensus mana. Ternyata kemarin yang satu Syawal itu konsensus betul. Mulai kalender pondok-pondok besar semuanya bilang sudah istimah, sudah 3 napa? Derajat. Nah kalau seperti itu ya kita harus sepakat satu Syawal ya kemarin bodoh. Nggak usah ngenteni pengumuman apa? Pemerintah. Kulo nu menangi kita Rehan. Kulo nanti tanya jawab sama Batu Rehan. Itu pernah mbah sama saya. Kulo mbah-mbah kulo kutus. Dulu kalender beliau itu nggak ada tulisannya. Sebaiknya menunggu pemerintah. Nggak ada. Tak tanya. Mbah. Tapi kata kiai-kiai fikih itu harus nunggu pemerintah karena waliul amri. Aku sih eling jawabane. Lah kita pe di go apa nak ngenteni negara barang. Wis wani dadi wong alim nganggo kitab, wong alim nganggo negara. Beliau sepuh sekali, saya masih umur muda, masih umur 18 mungkin pas itu. Beliau sudah sepuh sekali. Wis wani dadi wong alim ku yo kudu nganggo kitab, mbok ngenteni negara. Aduh. Saya kula bantah. Kalau tadi kan matur sebaiknya, mboten wajib saya tanya dia. Kalau dikenangan sama beliau, ya hanya sekali itu saya suan. Kue sopo aja. Kalau putune Mbah Hafsah, karena saya tahu nama pengapesan beliau itu Mbah Hafsah itu buyut saya, itu seniornya beliau. Masa ojong ke putuku terangkul. Jadi kalau nanti bantah perkara ini. Ya itu tadi. Sebenarnya ilmu itu kan bisa dihitung. Karena Allah bikin ini semua teratur. Lita alamu ada dasinina. Walah bisa dihitung. Lo soal kita salah itu kitanya yang salah, bukan seringnya ini sing rubah. Ojo kok bareng hisape salah, terus apa seringnya ini rubah? Kok hitungan itu wah, kok malah nyala nono?

banyak. Mungkin yang satu salah, satu benar, satu salah, satu benar. Makanya jamaah itu kalau orang 40 pasti diterima Allah karena ndak layak lu minhum min waliyin. Pasti di antara mereka ada yang wali. Mosok 40 wong keliru kabeh. Mesti ana sing bener. Lah sing bener iki sing dipersani Allah nyafati sing ora bener. Tapi nek kowe salat dhewean sekali salah kan salah. Tapi misalnya kowe salah wong 40 diimami Syekh Abdul Qadir Jilani, salah kabeh. Malaikat sungkan imame. Waduh, tapi ketuane iku sungkan. Oh makmume ana sing wali. Apa ra di sana jamaah lho, mau sing muni makmuman iku wali. Usolli fardhul maghribi, makmuman, misalnya imame keliru lah. Tapi sing menyatakan dadi makmum iku wali. Akhirnya apa ra di sana malaikate kan sungkan. Wah, ngregani makmume kan. Makanya itu disunatkan jamaah termasuk itu biar yang ndak sah disafaati yang karena konsensus lagi-lagi karena apa? Makanya alaikum bil jamaah wa man sadda sadda finnar. Kamu tuh harus ikut orang banyak. Sekali kamu berpikir sendiri, merasa benar sendiri, kamu masuk apa? Neraka. Makanya kulo seneng. Sekarang kalender itu dijual. Kulo seneng. Dengan dijual maka konsensus. Orang akan baca. Kalau yang salah langsung dikorek. Tapi kalau gak dijual, orang kan merasa benar apa? Sendiri. Makanya seneng saya. Ini Kemenak sekarang kan nantang. Semua pakar hisab, pakar astronomi supaya mengajukan proposal metodologinya bisa diuji enggak secara ilmiah misalnya An-Nadhir atau Naksabandia, Naksabandia Sumatera, tapi kalau Naksabandia sini ya biasa wong. Supaya bisa diuji ilmunya, metodenya itu apa yang dipakai. Kalau kita kan jelas misalnya pakai Kabisa Basito, kalau bisa dibagi sekian-sekian kan ada aturannya itu. Aku raro aturannya, raro hisam ngerti-ngerti gayanya kok wong alim. Dualil sumuli ru'yati wa aftilu ru'yati fa in hum alaikum fa akmilu iddat sa'ban salasina yauman. Lha ikmal salasina yauman nak awale sitok akad sitok Senin ikmale cepet sing akad. Nggih mboten? Paham ya? Wong awale sa'ban wis beda di ikmale yo. Makanya hadis itu dijelaskan hadis lain fakdurullah nak sing awale akad ya ikmale sangka akad. Nak sing sangka Senin ikmale Senin. Paham gitu terus kula suwun niki. Senajan tembuh sampean cocok ra cocok tak terangno mesti iki bakasane Quran tabarakallazi ja'ala fis samai burujan. Buruj iku jumlahe 12. Iki ngene-ngene terus wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaram munira. Terus kula suwon sanget nggih pokoke nek ilmu iso ra iso bahas Quran nggih. Seneng. Kula riyen nyuwun sewu, kula riyen nggih jangkel. Waluton-waluton nggih jangkel. Muasa ana wong seneng sak jenis. Wong ana wong wedok, wedok yo menarik kok ana wong seneng jadi. Kula riyen nggih janggal. Tapi kula pikiran kula iki iman anggar Quran bakas mesti masalah serius. Ternyata betul. Sekarang banyak di Amerika, di Belanda orang nuntut kawin apa sejenis. Jadi pikiran saya sederhana. Mungkin fenomena yang dibahas Quran bagi Anda itu absurd aneh. Mosok wong kok seneng napa sejenis. Ataktu narrijala syahwatam min dunin nisa. Bagaimana mungkin kowe syahwat mek padha lanange? Dulu saya percaya saja. Sekarang sakawul azim ternyata itu fenomena betul. Tidak hanya Nabi Nuh. Sekarang malah lebih fatal. Sudah kawin sak jenis nuntut dilegalkan negara. Wong salah-salah dhewe negara kon ngakoni ae sarap to. Nek salah-salah dhewe ae ora usah nuntut. Lah negarane yo edan pisan. Nglegal lho negara itu milik orang banyak kok diresmekno nglegal lho barang sing salah kan lucu. Harusnya kan abstain to gak melok-melok kan kok malah. Jadi lucu kan, sing dibujuk wedok-wedok, sing normal-normal, ngelegalno sing gak normal. Ya mergo Quran bakas, meskipun sampean ra cocok, ngger Quran bakas itu pasti jadi fenomena. Begitu juga hisab, Quran itu bakas hisab. Sekarang sak dunia lagi geger hisab, perkorone Arafah, sing kaji, nah, sing ra kaji kok sampean kan aman. Sing rasa apaane wong ra kaji. Di kulo riyen kaji ku takok, tapi sampean ambek anut kulo resiko. Kulo takok tenan. Kalender Mekah, Arafah Kamis. Kok wong alim-alim Mekah Intakum hadi yaum Arafah. Naam. Takon Madinah. Jebule kabeh wong alim konsensus Arafah ya wis. Arafah kaulan wahidan seweneng. Lha kula pengin wasaji kaulan. Padahal kula wis niat bali lho, enak nganti khilaf fi pi Arafah ping bidung. Wah, sampe wis ya sangu dhuwit kula, gak apa-apa. Arafah min. Takoki pangeran ya cari aman Gusti wis. Wis. Kok cara kok idafake al khuruz minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu ketun. Jadi kalau bisa melakukan dua imam, lakukan semua. Nak menoh bener sing siji. Al khurus minal khilaf napa? Mustahab. Paham ya dadi kula suwun wis biasa mawon nggih. Misale sewaya anut sing wong akeh lah, misale saiki Arafah cara Arab suyu wis anut. Wong sampean ra kaji wae kok repot. Wong NU karo Muhammadiyah

ngopo kadang ono paman ipik-ipik ponakane dhewe lho ngono. Seradunung aku. Lewang angin lesus kan adzan, ono kebakaran, iku ben gak merantak tok ndi-ndi adzani. Tapi ya tetep ono sing nyirami banyu. Engko nang adzan kabeh gak ono sing nyirami. Ngelunas kok. Ya ono sing cepet telepon PMK pemadam kebakaran, ngono Bu, sampean masak pas gawe kompor, nek kok mbledos to kompore, dor ngene. Kaget. Wong kompor mbledos ya dor, mosok kompore mbledos ngek ngono kuwi ora mbledos kok. Lho kok genine bulat-bulat. Ya tetep golek banyu disiram anduk telesi biyoke. Aja kok jare pengajian kae lek gakaran kon nadzan. Kompor bulat-bulat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ora kompore tok sing kobong. Raimu ya gosong. Ngono lho. Wong kejinan, kerasukan jin jahat. Niku kon ngandani ben jine panasen ora kerasan. Takokke to sing tukang nambani wong kejinan, iku metodene diantare diandani. Jine ben layu, jin-jin jahat iki ngandani ngono. Nene wong kesetanan ngamuk, ngandani ben nang lerep atine. Nene Pak sama nek diamuk bojo perkara blonjo kurang. Wah, kurang. Wis candak ndase cek ngono. Wau Akbar, Allahu Akbar. Ngandani ae suwe. Nah, iku kesetanan niku. Ngamukan nyelatu kesetanan. Azani suwen. Waras-waras. Paling-paling wong wedok mek keluyur. Wis rada ado terus melengak, oh, bentul. Tapi kan waras. Lah nek sampean kuwatir konangan perkara anu yo ngenteni lek turu. Enak lek wayahe turu. Kira-kira tanek azani. Wahu Akbar, Wahu Akbar, Wahu Akbar, Wahu Akbar. Mu sampai rampung. La ilaha illallah. Ngono Pak, insya Allah engko paling mau didoni tok sampean. Pokoknya maksud kula ngeten lho. Sing rukun, sing rukun. Ayo kita kerjasama tentang yang sepakat dan kita menghargai tasamuh, toleransi terhadap yang tidak sepakat. Ngono lho, wong bedane mok siji kathik gawe siji ora kathik gawe. Nek NU seneng sing rodok dawa, lek Muhammadiyah seneng sing rodok ndek. Ibu-ibu seneng sing dawa apa seneng sing ndek? Oh, berarti NU dawa. Lah wong selawat mawon NU kan seneng sing dawa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ndek. Lho, Jumatan lek dulur NU seneng sing dawa. Azane ping loro, dawa to. Lek dulur Muhammadiyah azane ping pisan. Ndek. Tapi lah dua azane. Ya wis. Wong barang azan yo mbok gegeri. Mbok azan ping 7, ping 22 kaya ora apa-apa barang apik. Oleh-oleh. Wong azan ae kok sing ra oleh iku lek begitu manjing kate khutbah terus muadzin bilale nyandak mik nang ngelek ngelek wak peyek sego jagung lha ku ra oleh wong azan ae kok bedane mek ping 2 karo ping 1 kok mbok gawe geger. Halo. Lek dulur kita Muhammadiyah 8 ndek 11 apa traweh kok 11 sing 3 kuwi witir blok sorry coy hantar salah tapi lah padha salat traweh itu ya wis padha bener sing penting aja le nyalenye. Lek sampean NU 20 wae, lek sampean Muhammadiyah 8 wae, jurnal alenye. Kok lek sing NU alah 8 ora apa-apa, 8 wae. Ya aja. Melu sapa kowe kok lek nyalenye? Pakekan air di daun talas. Padha bener e. Menurut masing-masing punya dasar kok. Sing gak bener ku sing penggaweane nyalahke. Orang bener no malah nyalahke.

Syekh Abdul Qadir download programnya Allah, fa inna ma'al usri inna ma'al usri, itu 25 tahun download. Sunan Kalijaga download 3 tahun, ya hayu ya qayyum la haula 3 tahun. Loh, makanya beliau-beliau ini punya apa? Program yang sewaktu-waktu bisa diakses, maka wifi-nya hidup. Kita ini enggak pernah download. Diajak download, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Listriknya mati. Lah karena kita ini enggak pernah download, makanya kita ini bisanya cuma ngakses, diajarkan oleh para ulama dengan cara apa? Kalau sekarang kan .co.id. Lah dulu diajarkan kalau mau ngakses ila ruhi, ila hadro. Hadrotil itu cara ngakses ter. Ila ruhi ila hadro. Hadroti. Kenapa? Ini punya program. Lah kita sendiri enggak punya wifi. Makanya kita pinjam wifi. Ya siapa yang pinjam wifi-nya? Bahasa Mas Ari. Ila hadrotil bahasa Mas Ari. Kalau enggak ya kalau kiai datang barokah barokah barokah cari wifi gratisan. Lah ini istighosah ini adalah kurikulum dasarnya para wali sekolah ya, para wali itu makanya. Nah cuman karena ini kan istighosah modern, jadi orang jam rampung. Lah lah lah lah ada HP-nan ya lah. Linggi ini pun. Itu dulu ila ruhi, ila hadrati, .co.id, buka link itu kalau bahasa dulu sekarang oleh orang milenial kayak sampean. Kan orang milenial ini kan sudah gak punya program apa-apa. Bisanya cuma ngakses, download, download sendiri tidur. Beli kuota gak mampu. Ya cari wifi yang lewat barokah barokah barokah barokah. Barokah barokah barokah barokah barokah. Ya, ya lu. Itu di NU berlaku. Lah makanya sampean jangan sembrono dengan Nahdlatul Ulama. Kurikulumnya itu sampai kapan pun kontekstual. Enggak pernah mungkotek sedikit pun, makanya yang lain itu hujannya pasti mencela-mencela. NU stabil dari dulu ya begitu.